Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa beribadah, menjalankan aktivitas kita sehari-hari, terlebih kita berada di hari yang mulia, yaitu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, ya, Yaumul Asyura, hari Asyura yang di sunnahkan, disyaratkan untuk kita berpuasa padanya. Baik, maka ini merupakan nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Ya. Kita masih mendapati hari-hari yang mulia seperti ini. Baik, pada kesempatan di malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari Kitab Makarimul Akhlaq karya Fadilatul Syekh Al-Alama Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, kita masih pada pembahasan terkait husnul khuluq ma'al khalq, berakhlak yang mulia bersama dengan makhluk. Pada poin yang kedua yaitu badlun nada, mencurahkan kedermawanan. Di antara bentuk memberikan atau mencurahkan kedermawanan, di antara bentuknya adalah apa? Memaafkan. Ya. Memaafkan. Nah. Dan di sini beliau memberikan tanbih, kita masuk pada tanbih. Tanbihu muhim. Tanbih yang sangat penting, ya, peringatan yang sangat penting yang akan beliau sebutkan di sini terkait dengan masalah al-afu, terkait dengan masalah memaafkan. Ya. Nah, qala rahimahullah wa innani bihadil munasabah awaddu an unabbiha ala mas'alatin yaf'aluha katsirun minan nas biqasdil ihsan. Dan sesungguhnya di dalam kesempatan ini aku ingin memberikan tanbih, memberikan peringatan atas suatu permasalahan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, yang mereka lakukan dengan tujuan berbuat ihsan. Wahia antaqa hadithatun min syakhsin, yaitu ketika terjadi sesuatu kecelakaan, dari seseorang, ya, terjadi insiden, ya, kecelakaan, hadisah, fayuhliku bisababiha syakhsun akhar, sehingga disebabkan, ya, insiden tersebut, kecelakaan tersebut menyebabkan tewasnya orang lain. Ini, ya, menyebabkan tewasnya orang lain. Fayati awliya'ul maktul fayaskutuna diyah an hadzal jani alladhi fa'ala alhadits. Kemudian datang keluarga orang yang terbunuh, orang yang korban yang tewas tadi, keluarganya datang, ya. Kemudian mereka menggugurkan diyat dari pelaku kejahatan ini. Ya. Dari pelaku kejahatan ini. Nah, orang yang disebabkan karena dia terjadinya kecelakaan. Nah, kata beliau, fahal isqatuhum lidiyatin mahmudun wa yu'tabar min husnil khulq. Apakah pengguguran mereka terhadap diyat, ya, itu terpuji dan teranggap sebagai bentuk husnul khulq? Am fi dzalika tafsil, ataukah dalam perkara tersebut ada tafsilah dari jian? Nah, ini beliau berikan tanbih karena sering kejadian, ya. Kita mengetahui kalau di dalam Islam kalau membunuh tanpa sengaja itu ada namanya hukum apa? Diyat, ya, membayar diyat. Nah, baik. Kata beliau, fi dzalika tafsil, dalam hal tersebut ada rincian, ya. Falabudda an nata'ammal wa nufakkira fi hali hadzal jani alladhi waqa'a minhu alhadits. Maka sudah menjadi keharusan untuk kita memperhatikan dan berpikir tentang keadaan orang ini, orang yang melakukan tindak pidana ini, ya. Walaupun ini sifatnya kecelakaan, tapi istilahnya dia adalah tetap dikatakan seorang jani, seorang pelaku tindak pidana, ya. Karena tindak pidana itu ada tindak pidana yang disengaja dan yang tidak disengaja, ya. Kalau yang sengaja berarti kejahatan murni, kalau ini tanpa sengaja. Nah, pelakunya tetap dikatakan jani. Nah, baik. Maka harus kita memperhatikan keadaan pelaku pidana ini, ya, al-jani. Alladhi waqa'a minhul hadis, yang mana terjadi karenanya kecelakaan. Diperhatikan. Hal huwa minan nas al-ma'rufin bitahawur wa adamul mubalat. Apakah dia termasuk orang yang dikenal sebagai orang yang tahawur, orang yang sembrono, ya, berbuat, suka berbuat ngawur, ya, wa adamul mubalat, dan termasuk orang yang tidak memiliki kepedulian. Nah, ya. Hal huwa minat taraz alladhi yaqulu, apakah dia termasuk tipe orang yang mengatakan ana la ubali an udhisa syakhsan li anna dia tahu fid durji wal iyad billah. Nah, apakah dia termasuk orang, tipe-tipe orang yang suka mengatakan aku orang yang tidak peduli, apakah aku akan menabrak orang lain, ya, karena diatnya itu ada di laciku, waliyahzubillah. Jadi orang seperti ini orang yang memang tidak peduli, ya. Nah, ketika berkendaraan di lalu lintas dia tidak mempedulikan kanan kirinya, ya, ngebut. Nah, seolah-olah dia seorang pembalap, banyak kan di tengah-tengah kita model-model seperti ini. Nah, seolah-olah nyawanya ada 1000, ya. Nah, kendaraan di jalan raya tidak mempedulikan rambu-rambu lalu lintas, ya, ngebut seenaknya. Nah, apakah tipe orang seperti ini dia tidak berpikir, bertindak ngawur? Nah, bahkan mengatakan kalimat seperti ini, saya tidak peduli kalau menabrak orang, karena apa? Diatnya ada di laci saya, subhanallah, ya. Jadi kalau dia nabrak orang, ya tinggal dibayar saja diatnya karena banyak uang. Nah, am annahu rajulun hasalat minhu hadhil hadithah ma'a kamali ta'akul wa kamali ittizan, ataukah dia termasuk orang yang terjadi dikarenakan olehnya kecelakaan ini, ya, disertai dengan sempurnanya pemikiran dia. Artinya dia telah berpikir matang, telah berpikir sempurna. Dia tidak bertindak sembarangan, tidak bertindak gegabah. Ya, berkendaraan pun dia berhati-hati, memperhatikan rambu-rambu, aturan-aturan lalu lintas diperhatikannya. Ya, wa kamalul ittizan, dia juga telah melakukan pertimbangan yang sangat matang, yang sangat sempurna. Ya, akan tapi qadarullah terjadi kecelakaan. Namanya juga musibah, kita tidak tahu. Walakinallaha ta'ala qad ja'ala likulli syai'in miqdaran. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan setiap segala sesuatu itu, ya, kadarnya. Nah, ini ya. Ini tipe orang kedua. Tipe orang pertama tadi model orang yang enggak peduli. Ya. Orang yang apa? Ugal-ugalan istilah kita. Nah, preman, ya, ngebut, tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua ini orang yang berhati-hati. Dia berkendaraan pun berhati-hati, enggak ngebut. Ya. Dia pun orang yang secara kemampuan berkemudi, orang yang bagus, tapi qadarullah terjadi kecelakaan. Nah, maka dua tipe orang seperti ini ada rincian kata beliau. Taib. In kana min hadza tarraz al-akhir fal'afwa fi haqqihi aula. Fal'afwu fi haqqihi aula. Apabila, ya, tipe orang semacam ini yang terakhir ini, orang yang berhati-hati, ya, orang yang penuh pertimbangan, maka kata beliau fal'afu fi haqqihi aula, maka memaafkan untuk hak dia itu lebih diutamakan. Artinya lebih utama kita memaafkan dia. Tidak perlu kita apa? Kita tuntut darinya diat. Kata beliau. Nah. Baik. Walakin hatta wa in kana fi hadza tarraz al-muta'attil al-muttazin. Nah, akan tapi ada hal lain yang harus diperhatikan. Kata beliau, akan tetapi walaupun, ya, tipe orang yang semacam ini, yaitu semacam yang terakhir ini, kalau yang pertama jelas ya, sudah tidak ada pertimbangan lagi. Kita harus tuntut orang tersebut karena dia tidak berhati-hati. Ya, apalagi nyetir dalam keadaan mabuk. Ya, dalam keadaan sepoyongan waliyadzubillah. Itu sudah harus kita tuntut darinya diam. Nah, kalau yang kedua ini hukum asalnya memaafkan dia, tidak menuntut diat darinya, itu aula, lebih utama. Tapi ada hal lain yang juga harus kita perhatikan. Nah, beliau jelaskan di sini, ya, yajibu qabla an na'fu anhu an nanzur. Akan tetapi sebelum kita memaafkan dia, wajib untuk kita memperhatikan, untuk kita melihat, ya, untuk kita melihat hal alal mayyit dainun, apakah mayyit korban yang tewas tersebut dia memiliki hutang. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Nah, fa idza kana alal mayyit dainun fa innahu la yumkinu an na'fu. Nah, ini apabila mayyit tersebut yang menjadi korban itu memiliki hutang, maka tidak mungkin untuk kita memaafkan, ya. Nah, ini kalau korbannya tadi punya hutang, mayitnya, korban yang tewas tadi memiliki hutang, maka dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa memaafkan. Ya, walau afauna fa inna afwana la yu'tabar. Seandainya kita memaafkan, maka pemaafan kita tersebut tidak teranggap. Ya, mungkin kita sudah memaafkan, ya sudah, kita maafkan orang tersebut karena enggak sengaja mungkin. Ya. Tapi kalau kondisi mayat tersebut memiliki tanggungan hutang, maka kita enggak bisa memaafkannya. Artinya enggak bisa kita lepaskan tanggungan dia tersebut. Nah, ini ya. Wa hadhihi mas'alatun rubbama yaghfulu anha katsirun min nas. Dan permasalahan ini itu terkadang mayoritas orang banyak yang lalai, banyak tidak memperhatikan. Nah, ya, Wa nahnu naqul, dan kita mengatakan ya. Wa nahnu naqulu dzalika li annal warasah yatalaqawna al-istihqaq li hadhihi diyah minal mayyit alladhi usibat bil hadits. Kita mengatakan hal yang demikian karena warisan itu ya, warisan itu akan menjadi hak ya, akan menjadi hak dengan diat ini dari mayit yang dia tertimpa musibah kecelakaan. Nah, yaitu ahli waris ya, kalau diat itu kan nanti kembalinya ke ahli waris kan. Secara hukum warisannya diat nanti kembalinya ke ahli waris. Orang yang terkena kewajiban membayar diat, tentunya dia akan membayar diatnya nanti ke ahli waris. Ya, sementara harta warisan itu boleh dibagi-bagikan setelah apa? Setelah ditunaikannya hutang dan wasiat, seperti itu. Nah, maka kata beliau, wala yuraddu istihqaquhum illa ba'da qada'id dain in kana al-mayyit madinan. Nah, dan tidak bisa hak mereka itu dikembalikan kepada mereka kecuali setelah ditunaikan hutang, apabila mayitnya memiliki hutang. Bisa dipahami ya? Nah, jadi hutang itu tanggungan yang enggak bisa dilepaskan dari seorang mayit sekalipun. Kecuali yang menghutangi sudah melepaskannya. Ya. Nah, jadi diat tersebut enggak bisa dihilangkan kalau mayitnya punya hutang. Tetap yang apa? Yang wajib membayar diat harus dibayarkan diatnya. Untuk apa? Untuk membayarkan hutangnya. Seperti itu. Kecuali dia tidak punya hutang baru boleh kita memaafkan. Ya, tidak perlu bayar diat. Nah. Walihada lamma dzakarallahu al-miras qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang miras, Allah Subhanahu wa taala berfirman mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Setelah ditunaikannya wasiat yang diwasiatkan dengannya atau setelah ditunaikannya hutang. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat ke-11 yang menyebutkan tentang pembagian waris. Untuk anak laki-laki sekian, anak wanita sekian, ayah sekian, ibu sekian. Nah, itu semua ya ditunaikan setelah apa? Ditunaikannya hutang dan wasiat. Baik. Jadi ini rinciannya seperti ini. Walhasil, maka kesimpulannya anna min husnil khuluq, bahwasanya termasuk dari kemuliaan akhlak al-afu anin nas, memaafkan manusia. Wa hadza min babi bazlin nada, dan ini termasuk dari bentuk mencurahkan perhatian, mencurahkan apa, kedermawanan. Ya, kita memaafkan. Lianna bazlan nada imma i'ta'u wa imma isqat. Karena bazlun nada itu bisa dilakukan imma dengan bentuk memberikan atau dengan bentuk menggugurkan. Dua-duanya merupakan bentuk kedermawanan. Orang punya hutang kepada kita, kita gugurkan hutangnya, ya sudah, tidak usah dibayar. Ini termasuk kedermawanan. Ya. Orang punya tanggungan hutang kepada orang lain, kita yang membayarkannya. Ini bentuk kedermawanan. Wal'afu minal isqat. Dan al'afu, memaafkan ini termasuk dari bentuk al-isqat, menggugurkan. Nah, jadi hukum asalnya memaafkan ini termasuk bentuk badlun nada, ya, mencurahkan kedermawanan. Nah, akan tetapi dalam perkara memaafkan ini ada rincian-rincian, tidak secara mutlak memaafkan itu perkara yang baik, tidak. Nah, terkadang memaafkan itu malah akan mendatangkan kemudorotan. Nah, jadi seperti rincian yang telah dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, bentuk husnul khuluq ma'al khalqi. Yang ketiga adalah talaqatul wajah. Talaqatu al wajah, keceriaan wajah. Nah, wa talaqatul wajah huwa isyraquhu hina muqabalatil khalqi. Talaqatul wajah, kalau kita terjemahkan talaqah ini ceria, keceriaan wajah, yaitu apa? Isyraquhu, menampakkan apa? Wajah yang berseri-seri. Nah, menampakkan wajah yang berseri-seri, isyraquhu. Ya. Menyinarkan wajahnya, seperti itu terjemahan ininya. Menyinarkan wajahnya, maksudnya kita menampakkan wajah yang ceria, yang berseri-seri. Hina muqabalatul khalq, ketika kita menghadapi makhluk. Nah, berhadapan dengan makhluk, berhadapan dengan manusia. Wadiddu dhalika abus, abusul wajah. Nah, lawan dari perkara tersebut adalah abusul wajah. Wajah yang apa? Yang bermuka masam, cemberut. Nah, apa bahasa kita? Ya, seperti itu ya. Bermuka masam. Nah, cemberut, ya kan istilahnya. Nah, walihada qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau meremehkan sedikit pun dari bentuk kebaikan, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berceria, wajah yang berseri-seri. Nah ini. Ya. Jadi ini salah satu bentuk apa? Bentuk perkara yang ma'ruf. Perkara ihsan, kebaikan. Nah, waqad ruya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu annahu su'ila 'anil birri. Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau ditanya tentang albir, perbuatan kebaikan. Kata beliau apa? Wajhun talqin walisanun layyin. Wajah yang ceria dan lisan yang layyin, lisan yang lembut. Nah, ucapannya tidak kasar. Nah, ucapannya enak didengar, tidak menyakitkan hati. Ini makna apa? Lisanun layyin. Jadi lisanun layyin bukan berarti orang ngomongnya harus pelan, harus halus, tidak seperti itu. Kadang ada orang ngomongnya halus tapi nyakitin, ya kan. Nah, ngomongnya enggak kasar, halus, masya Allah, lembut ngomongnya, tapi nusuk sampai ke dalam hati. Nah, ini bukan lisanun layyin namanya, seperti ini ya. Nah, jadi lisanun layyin itu ucapannya, lisannya lembut, tidak menyakitkan. Taib. Jadi ini salah satu bentuk apa? Albir menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Waqad nadharahu ba'du syu'ara fa qala, dan sebagian ahli syair ya, mereka membuat atau membacakan syair. Faqala, berkata, bunayya innal birra syai'un hayyin wajhun taliqun walisanun layyin. Bunayya, yani ya bunayya, wahai anakku, innal birra syai'un hayyin, sesungguhnya albir, perbuatan baik itu perkara yang mudah, hayyin, tidak sulit untuk orang berbuat kebaikan. Nah, enggak butuh biaya, orang berbuat kebaikan tuh enggak butuh kerja keras, enggak butuh biaya. Yaitu apa? Wajhun taliqun walisanun layyin, wajah yang ceria dan lisan yang lembut. Lisan yang lunak. Nah, ini. Taib. Fatalaqatu alwajh tudkhilus surur 'alan nas. Wa tajdibul mawaddatu wal mahabbatu wa tujibu insyiraha sadri minka wa mimman yuqabiluk. Maka talaqatul wajh, keceriaan wajah itu akan memasukkan asurur, memasukkan rasa gembira atas manusia ya, dan akan menarik rasa cinta dan kasih sayang, atau rasa kasih sayang dan rasa cinta. Nah, dan akan menyebabkan isyrahu sadr, akan menyebabkan dada yang lapang bagi dirimu dan bagi orang yang berhadapan denganmu. ya. Dan ini salah satu bentuk apa ya, perkara yang dalam kehidupan sehari-hari kita, perkara yang manfaatnya itu sangat-sangat kita rasakan, ya. Manfaatnya bisa kita rasakan secara langsung. Nah, perkara-perkara seperti ini. Nah, ini bukan perkara yang sepele ya, yang seperti ini, yang hendaknya kita harus perhatian dengan hal-hal yang seperti ini. Perbuatan baik yang terkadang kita anggap remeh, kita anggap kecil, padahal ini manfaatnya subhanallah sangat besar. Ya. Senyum terhadap saudara kita, ya. Kita sapa, kita beri salam. Nah, istilah mereka apa? 3S. Senyum, sapa, salam, ya kan? 3 hal ini. Nah, ya kita sendiri, kita rasakan sendiri kalau kita ketemu orang, ya. Kita ketemu orang, yang pertama wajahnya cemberut. Kita ketemu walaupun salam mungkin. Assalamualaikum, salam. Nah, misalnya enggak ada senyumnya. Kaku. Ya, tegang wajahnya. Assalamualaikum, salam. Ya, ya kan? Nah, perasaan kita pun ada sesuatu enggak enak nih, kenapa orang ini? Beda dengan orang yang kedua, assalamualaikum, salam, senyum sambil melihat kita. Yang pertama tadi salam tapi enggak melihat kita. Ya. Nah, pandangannya kaku ke depan. Nah, dengan orang yang masya Allah wajahnya ceria, senyum, murah senyum. Nah, ini beda. Ya. Nah, perasaan kita beda. Yang kedua akan kita rasakan perasaan yang senang melihat orang yang ceria. Nah, ini ya, dan akan apa? Menghilangkan su'udzon, menghilangkan buruk sangka. Ini ya. Nah. Taib, lakin idza kunta abusan, akan tetapi apabila engkau itu abus, cemberut, ya, bermuka masem. Nah. Fa innan nas yanfiruna mink, maka manusia akan lari darimu. Jelas, ya. Orang bukan akan lari, enggak senang dengan kita. Wala yansharihuna bil julus ilaik. Ya, dan mereka tidak akan merasa lapang, ya, ketika duduk ataupun untuk duduk dengan kita, ya, untuk duduk denganmu. Nah, orang akan menghindar. Nah, nanti saya bareng siapa nanti? Duduknya di sebelah siapa? Fulan. Janganlah. Ya, sama si fulan ini orangnya kurang ramah misalnya. Nah, ini. Ya. Wala bitahadduts ma'ak, dan juga orang tidak akan mau untuk berbicara denganmu. Nah. Wa rubama tusabu bi'uqdin nafsiyah. Dan terkadang hal itu bisa menjadi apa? Bisa menjadikan engkau ditimpa penyakit uqdun nafsiyah. Ya. Uqdun nafsiyah ini penyakit, kalau bahasa Inggrisnya kompleks ya, nanti lihat terjemahannya. Nah, istilahnya supersensitivitas, supersensitif ya. Kalau bahasa kita depresi, penyakit depresi. Wa rubama tusabu bil maradil khatir wa huwa ma yusamma bidhaghth. Dan terkadang engkau akan ditimpa penyakit yang sangat berbahaya, yang penyakit tersebut ya diistilahkan dengan penyakit tekanan. Tekanan jiwa, depresi, tertekan. Nah, ini. Nah, jadi ini perkara-perkara seperti ini akan sangat mempengaruhi apa? Kondisi kejiwaan kita. Nah, biasakan untuk kita berusaha untuk menjernihkan pikiran kita, ya, melapangkan jiwa kita dengan hal-hal seperti ini. Nah, fa inna insiraha sadri wa talaqatul wajh min anja'il aqaqir almani'ati min hadzal da'. Nah, karena apa? Insirahu sadr, dada yang lapang, dan talaqatul wajh, dan wajah yang berseri-seri, ini termasuk obat yang paling mujarab, ya, min anja'il aqaqir, obat yang paling mujarab. Naam. Al-mani'atu min hadzal daa, yang akan menghalangi dari penyakit ini, mencegah dari penyakit ini. Naam. Ya. Wa li hadza yansahu al-athibba man ibtuliya bi hadzal daa bi an yabta'ida amma yathiruhu wa yughdhibuh. Oleh karena itu apa? Para tabib, para dokter, mereka menasihatkan orang yang tertimpa penyakit seperti ini, depresi, penyakit tertekan, ya, untuk menjauhi orang-orang yang bisa menyebabkan, yang bisa apa, bisa mempengaruhi dia, ya, bisa mempengaruhi dia dan bisa menyebabkan dia marah. Nah, ini orang-orang yang bisa mengusik, mengusik dia dan bisa menyebabkan dia marah. Dijauhi orang-orang depresi. Nah, ya, penyakit depresi. Nah, biasanya orang-orang yang depresi melihat anaknya misalnya. Kalau orang tua ada yang stres ya kan, lihat anaknya yang super bandelnya minta ampun misalnya. Nah, depresi ada. Nah, sehingga dia kalau melihat anaknya makin stres dia, subhanallah. Ya. Nah, ini. Sehingga seperti ini apa? Ya dijauhkan dari anak tersebut. Nah, atau anak tersebut dididik untuk kemudian dia berubah. Sehingga orang tuanya pun melihat dia jadi apa? Jadi tenang seperti itu. Al-muhim, ya, orang yang tertimpa penyakit seperti ini, tekanan jiwa atau depresi. Nah, ya dia harus dijauhkan dari hal-hal yang membuat dia tertekan. Nah, kalau orang-orang awam biasanya depresi dengan temannya, ya kan? Mungkin temannya telah mengganggu dia sehingga dia pun sangat benci dengan temannya, waliyadzubillah. Nah, li'anna dzalika yazidu fi maradhih. Karena demikian itu akan menambah penyakitnya. Nah, fa insyirahu sadri wa talaqatul wajhi taqtadi 'ala hadzal marad. Maka lapang dada dan wajah yang berseri-seri, ya, itu akan mengatasi penyakit ini. Nah, akan mengatasi penyakit seperti ini. Nah, ya, orang-orang yang tertimpa penyakit seperti ini, ya, ya kita berikan hal-hal yang positif yang bisa apa membangkitkan semangat dia. Ya. Nah, dia jangan di apa diberikan hal-hal yang itu menjadi beban pikirannya, orang depresi seperti ini. Wa yakunu bidzalikal insan mahbuban ilal khalqi kariman alaihim. Sehingga yang demikian ya menjadikan seseorang itu dicintai di sisi makhluk, kariman alaihim, menjadi orang yang mulia ya atas mereka. Nah, orang pun senang lihat perangai orang-orang yang tipe seperti ini, ramah, mudah, senyum, ya. Dan sekali lagi kembali ke pembahasan yang awal ketika kita membahas kitab ini, perkara yang seperti ini ada yang sifatnya memang apa? Tobi'i, memang tabiat orangnya memang sudah dari sononya seperti ini, ya. Nah, jadi tidak sulit bagi dia untuk berperilaku atau berperangai seperti ini, memang sudah dari sananya. Tapi ada orang yang memang dia harus melakukan ini dengan tatabbu', dengan berusaha, ya. Nah, menempa jiwanya. Orang kan memang ada kadang tipe-tipe orang yang memang perangainya kasar, ya. Mungkin daerah tertentu, ya kan. Nah, suku tertentu. Ini kita tidak berbicara sara ya. Nah, tidak menjelek-jelekkan suku tertentu atau apa ya. Nah, tapi ada memang tipe-tipe orang seperti ini memang sudah adatnya seperti itu. Ngomong memang keras, ya kan? Ngomongnya memang keras. Ya, enggak bisa pelan dia kalau ngomong. Nah, ini. Nah, ini seperti ini harus apa? Latihan. Ya, harus dilatih. Nah, untuk bisa berbicara dengan pembicaraan yang lebih santun seperti itu, ya. Tapi ada juga orang yang gaya bicaranya itu memang kelihatan keras tapi tidak menyakitkan, ada seperti itu. Ya, yang seperti ini pun biasanya kita maklum memang tabiatnya, tapi dia enggak menyakitkan. Ya, memang gaya bicaranya keras. Dan di antara para sahabat juga ada yang seperti itu. Kalau ngomong apa? Kalau ngomong suaranya apa? Tinggi. Nah, ada yang ingat nama sahabat ini siapa? Ya, yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian lebih daripada suara nabi. Ya, wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan kalian tampakkan, ya, keraskan ucapan kalian. Nah, wala tajharu lahu bil qauli. Terus apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kalian mengeraskan suara kalian dengan suara sebagian yang lain, antah batu a'malukum. Ya, sehingga apa, amalan-amalan kalian pun akan apa, akan gugur. Nah, ketika turun ayat ini, ada seorang sahabat yang ketika mendengar ayat ini beliau tidak pernah keluar setelah mendengar ayat ini. Akhirnya ditanyakan oleh Rasulullah, mana si fulan, ya. Nah, siapa namanya? Ana lupa. Nanti dilihat ya. Yang ingat. Nah, mana si fulan? Ya. Nah, kok tidak pernah kelihatan? Dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa? Sahabat tersebut mendengar ayat ini, dia merasa suara saya ini keras, enggak bisa pelan. Kalau ngomong kepada Rasul, ya suaranya seperti itu keras. Akhirnya dia merasa ayat ini diturun untuk menegur dia. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya, katakan kepada dia bahwa dia termasuk ahlul jannah, dia termasuk ahlu surga. Nah ini ya. Jadi bukan berarti orang yang tipe suaranya memang seperti itu, ya, yang dalam tanda kutip kalau kita lihat secara zahirnya itu keras, tinggi, ya. Nah, tapi itu bukan, memang bawaan ya, memang bawaannya seperti itu, dan kita tidak bisa menilai, ya, semata-mata dari situ kita nilai negatif, tidak. Nah, tip, ya intinya kita atau seseorang itu berusaha untuk apa, menampakkan pembicaraan atau berbicara dengan santun, ya, wajah yang ceria, ramah, tidak menyakitkan, seperti itu. Hadhihi hiyal usul ats-tsalatsah allati yaduru 'alaiha husnul khuluqi fi mu'amalatil khalqi. Inilah tiga usul, tiga landasan yang berputar atasnya akhlak yang mulia di dalam bermuamalah kepada makhluk. Nah ini. Jadi tiga perkara ini. Apa saja? Yang pertama, kaful adha. Yang kedua, bazlun nada. Yang ketiga, talaqatu alwajah. Ini tiga hal ini merupakan perputaran akhlak yang mulia dalam bermuamalah kepada manusia. Jadi hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan tiga hal ini dalam bermuamalah kepada makhluk, ya. Nah, untuk mengamalkan akhlak yang mulia. Taibullahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan atau kekeliruan, ana mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafidhakumullah.